نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كلام pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang telah lalu kita telah masuk ke dalam bab mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Jumat dan berkaitan dengan salat Jumat, di mana hari Jumat adalah hari yang agung yang memiliki banyak kekhususan. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab ini menyebutkan banyak kekhususan dari salat Jumat tersebut. Di antaranya adalah bahwasannya pada hari Jumat disenangi untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, kemudian juga di dalam atau pada hari Jumat disunnahkan untuk mandi Jumat, atau kemudian pada sebagian atau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya mandi tersebutlah wajib. Kemudian juga di antara kekhususan hari Jumat adalah disenanginya untuk memakai wewangian pada hari tersebut untuk mendatangi salat Jumat. Kemudian kita akan melanjutkan kekhususan selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya termasuk kekhususan dari hari Jumat ini disenangi untuk datang secepat mungkin ke masjid untuk melakukan salat Jumat. Datang ke sana untuk menunggu salat Jumat secepat mungkin, sesegera mungkin. Kemudian menyibukkan diri dengan salat nafilah atau dengan berzikir atau dengan membaca Al-Qur'an sampai keluarnya imam untuk berkhutbah. Di mana pada perkara ini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtasala yawm al-jum'ati thumma raha fi as-sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badanatan." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat pada saat yang pertama, maka seakan-akan dia mempersembahkan, yaitu beribadah dengan mempersembahkan satu ekor unta. Dan barang siapa selanjutnya waman rohat as-sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, maka seakan-akan dia mempersembahkan seekor sapi. Waman rohat as-sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba kabshan aqram. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, saat yang ketiga, maka seakan-akan dia mempersembahkan yaitu kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarada dajajah. Dan barang siapa yang kemudian berangkat pada saat yang kelima, seakan-akan mempersembahkan seekor dajajah, yaitu ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarada baydah. Dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seakan-akan dia mempersembahkan mempersembahkan satu butir telur. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una al-dzikr. Maka apabila imam telah keluar, malaikat kemudian mendengarkan hadir dan mendengarkan azikar, yaitu mendengarkan khutbah. Artinya sudah tidak dicatat lagi siapa yang datang masuk menuju sholat, tidak mendapatkan keutamaan at-tabkir, yaitu bersegera untuk menuju sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dalam hari tersebut, orang yang terlebih dahulu datang pada saat yang pertama, maka dialah yang dihitung bahwasanya dia melakukan amalan yang paling besar nilainya, seakan-akan mempersembahkan seekor unta. Kemudian pada saat yang kedua itu lebih di bawahnya lagi, seekor sapi. Kemudian yang saat yang ketiga di bawahnya lagi, seperti seorang yang mempersembahkan seekor kambing yang bertanduk. Kemudian saat yang keempat di bawahnya lagi, yaitu seperti seorang yang mempersembahkan seekor ayam. Dan kemudian pada saat yang kelima, yang paling di bawah, yaitu apa, seperti seorang yang mempersembahkan atau bersedekah dengan satu butir telur. Maka disunnahkan untuk bersegera menuju sholat. Kemudian yang diwajibkan ketika khutbah, yaitu diam dan mendengarkan khutbah tadi. Maka apabila dia tidak mendengarkan khutbah, tidak diam ketika mendengarkan khutbah, dia dianggap sebagai seorang yang melakukan lahu, sesuatu yang sia-sia. Dianggap tidak mendapatkan pahala dari Jumat tadi, karena dia telah berbicara ketika khutbah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutub faqad laghawta." Barang siapa yang, atau kemudian apabila engkau berkata kepada sahabatmu, diamlah. Berkata untuk mendiamkan, wal imamu yakhutub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Tujuannya baik untuk mendiamkan teman yang ada di sebelahnya. Namun dilakukan ketika imam berkhutbah, maka ini disebut oleh Nabi, faqad laghawta, maka engkau telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Telah berbuat perbuatan yang sia-sia, perkataan tadi sia-sia, dan para ulama mengatakan tidak mendapatkan pahala dari Jumatnya. Dan termasuk kekhususan dari hari Jumat, yaitu disunnahkan badannya untuk membaca surat Al-Kahfi, yaitu pada siang harinya, mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya, itu waktu siang. Yang paling afdal yaitu dibaca setelah melakukan sholat subuh, langsung baca surat Al-Kahfi. Namun kemudian bisa untuk dibaca pada saat-saat yang lainnya selama masih pada siang hari, pada hari Jumat. Dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yawm al-jum'ati adha'a lahu min an-nuri bain al-jum'atayn." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sinar yang kemudian berada atau ada pada dirinya pada saat di antara dua Jumat tadi. Di antara dua Jumat, yaitu dari Jumat yang pertama ke Jumat yang lainnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sinar. Ini keutamaan dari membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, diberikan cahaya sampai Jumat yang setelahnya. Kemudian termasuk ke khususan hari Jumat, bahwasannya pada hari Jumat tersebut ada suatu waktu yang disebut dengan sa'atul ijabah, suatu saat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi, yaitu mengabulkan doa seorang hamba apabila bertepatan dengan waktu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha shay'an illa a'tahu iyyah." Sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu, suatu saat yang tidaklah seorang hamba yang muslim menepati saat tersebut, bertepatan dengan saat tersebut, dan dia dalam keadaan berdiri melakukan salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu perkara, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta kepada dirinya. Hadis yang muttafaqun alaih, yang kemudian disebutkan oleh para ulama, walaupun ada perselisihan diantaranya atau diantara para ulama terhadap saat ijabah ini, mana yang dimaksud. Diantara mereka yang mengatakan ketika imam naik ke atas mimbar, dan juga yang kemudian mengatakan yaitu setelah salat asar, waktu salat asar, dan ini yang lebih rajih, waktu salat asar inilah yang dimaksud, saatul ijabah, saat dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba apabila berdoa pada saat tersebut, yaitu salat asar sampai terbenamnya matahari, yaitu sampai masuknya waktu maghrib. Boleh untuk kemudian seorang berdoa setelah salat asar, boleh kemudian ketika mendekati maghrib, namun yaitu batasannya setelah salat asar sampai waktu maghrib, sampai masuk waktu maghrib. Kemudian juga di antara kekhususan dari hari Jumat, yaitu padanya ada khutbah. Kemudian maksud dari khutbah tersebut bertujuan untuk memuji Allah, kemudian juga bersyahadat, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan kerasulan, risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari pembalasan, tentang perkara-perkara agama yang perlu untuk diingatkan dan diajarkan kepada manusia, kepada umat Islam. Dan sebetulnya kekhususan dari hari Jumat tersebut sangat banyak. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan kekhususan-kekhususan tadi, dan beliau sampai-sampai menyebut 133 kekhususan daripada hari Jumat, disebutkan di kitab beliau yang agung, yang Zadul Ma'ad. Yang kemudian dengan segala kekhususan dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari Jumat, sebagian manusia, bahkan banyak dari kalangan manusia yang bermudah-mudahan dan tidak memberikan yaitu penghormatan atau tidak memberikan hari Jumat tersebut haknya, ya. Tidak betul-betul menghargai hari Jumat, yang mereka menyamakan hari Jumat dengan hari-hari yang selainnya, ya. Bahkan sebagian yang ada di negara Saudi sana, di mana hari Jumat lah hari libur, mereka menjadikan hari Jumat tersebut sebagai waktu untuk malas-malasan, waktu untuk banyak tidur, ya. Pada hari Jumat yang di sebagian negara lah hari libur, banyak yang kemudian menjadikannya sebagai hari untuk bersantai-santai, ya. Membuang-buang waktu dalam perkara-perkara yang sia-sia, permainan-permainan, dan juga yaitu melalaikan dari perkara-perkara yang melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai-sampai, ya, jumlah orang yang sholat itu pada sholat fajar pada hari tersebut, ya, menjadi sangat sedikit, berkurang pada pagi hari, hari Jumat itu di beberapa tempat, beberapa negara yang kemudian liburnya pada hari Jumat digunakan malamnya untuk begadang, untuk bersenang-senang, melakukan perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara yang sia-sia atau bahkan perkara-perkara yang haram, melalaikan dari berzikir kepada Allah, sehingga pada sholat subuhnya menjadi sedikit orang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang disenangi untuk dilakukan pada hari Jumat yaitu datang secepatnya ke masjid untuk menunggu sholat Jumat. Maka apabila dia datang ke masjid, dia melakukan sholat tahiyatul masjid dua rakaat. Kemudian apabila dia memang datang jauh sebelum waktu sholat Jumat, apabila dia mau melakukan sholat-sholat tambahan, ya, dua rakaat, maka tidak mengapa, ya, untuk melakukan hal tersebut, ya. Karena dahulu salaf datang dengan bersegera ke masjid, kemudian mereka melakukan sholat sampai keluarnya imam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal aula liman jaa ila al-jum'ah an yashtaghila bis-salati hatta yakhruja al-imam. Dan yang lebih utama bagi seorang yang datang menuju salat Jumat yaitu dia menyibukkan diri dengan salat sampai keluarnya imam. Lima fi sahihi min qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang ada dalam kitab As-Sahih, yaitu ini maksud adalah, ya, Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusalli ma kutiba lahu." Kemudian dia melakukan salat sesuai yang ditetapkan atasnya, yaitu sesuai dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan atasnya. Ya. 4 rakaat atau 6 rakaat atau lebih dari itu, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Tidak kemudian dibatasi dengan fakta tertentu. Qala bal alfadhuhu fi at-targhib fi as-salati idza qadima ar-rajul al-masjid yawm al-jum'ati min ghairi tawqifin. Bahkan lafaz-lafaz dari beliau sallallahu alaihi wasallam padanya terdapat hasungan untuk melakukan salat apabila seorang itu telah datang ke masjid pada hari Jumat tanpa adanya batasan waktu, ya. Tidak kemudian diberikan waktu yang khusus apabila sudah datang ke masjid, ya, melakukan sholat yaitu sholat nafilah, sholat sunnah, ya, berapapun jumlah rakaatnya. Qala wa huwa al-ma'thuru 'an as-sahabati. Dan inilah yang kemudian diasarkan dihikayatkan dari para sahabat. Kanu idza atau masjidah yaum al-jumati yusalluna min hain yadkhuluna ma tayassara. Dahulu mereka apabila datang ke masjid pada hari Jumat, mereka melakukan sholat ya, dari saat masuknya mereka ya, dengan sholat yang dimudahkan bagi mereka ya, berapa pun lokatnya. Faminhum man yusalli 'ashara raka'at, diantara mereka yang melakukan sholat 10 rakaat. Waminhum man yusalli 12 rakaatan, dan diantara mereka ada yang melakukan sholat 12 rakaat. Waminhum man yusalli 8 rakaat, dan diantara mereka ada yang sholat 8 rakaat. Waminhum man yusalli aqalla min dzalika, dan diantara mereka ada yang sholat kurang daripada jumlah tersebut, kurang dari 8 rakaat. Walihadza kana jamaahirul a'immati yattafiquna ala annahu laysa qabla al-jum'ati sunnatan aw sunnatun mu'aqqadatun bi waqtin muqaddaratin atau bi waqtin muqaddaratun bi 'adadin mu'aqqadatun bi waqtin muqaddaratun bi 'adadin. Oleh karena itu jumhur a'immah, jumhur para imam-imam sunnah, memang para ulama dalam agama ini, mereka bersepakat bahwasanya tidak ada sebelum sholat Jumat sholat sunnah yang kemudian ditetapkan waktunya dan kemudian dikadarkan, ditetapkan pula jumlah rakaatnya. Tidak ada bahwasanya ada sholat sebelum sholat Jumat dari waktu sekian sampai sekian, jumlahnya sekian, ya, tidak ada. Ini disepakati. Tidak ada batasan waktunya dan tidak ada pula batasan rakaatnya. Wassalatu qabla jumati hasanah, dan sholat sebelum Jumat itulah sholat yang bagus. Walaysat bisunnatin rawatibah, dan bukan sholat sunnah rawatibah. Artinya bukan sholat sunnah yang mengikuti sholat Jumat yang dilakukan sebelum sholat Jumat, bukan sunnah, sunnah rawatibah. Tidak berhubungan dengan sholat Jumat itu sendiri. Itu sholat yang terlepas dari sholat Jumat. Wa in fa'ala aw taraka lam yunkaru alaihi atau lam yunkar alaihi. Apabila seorang itu melakukannya atau meninggalkannya tidak diingkari. Yang mau melakukan silakan, yang mau meninggalkan sholat tersebut silakan. Ya, misalnya mau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan membaca kitab, atau menyibukkan diri dengan yaitu berzikir kepada Allah, ya, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah, maka dipersilahkan. Wa hadza a'dalul aqwal, dan inilah perkataan yang paling adil, yang paling pertengahan. Wa hina idzin faqad yakunu tarku afdal. Oleh karena itu bisa jadi pada sebagian waktu, pada sebagian kesempatan bisa jadi yang namanya meninggalkan sholat tersebut afdal, lebih utama. Idza taqad al-juhalu annaha sunnatun ratibatun, apabila yaitu kapan kemudian meninggalkan perbuatan ini lebih afdal, apabila orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh menyangka bahwa itu adalah sholat sunnah ratibah yang berhubungan dengan sholat Jumat. Ya. Yang seperti ini disunahkan sebelum sholat Jumat harus dilakukan. Dan lebih baik dilakukan sholat tersebut. Ya. Apabila kemudian dikhawatirkan kayak orang-orang yang awal menyangka bahwasanya ini adalah sunnah rotibah yang berhubungan dengan sholat Jumat, maka lebih afdal ditinggalkan. Namun apabila tidak ada ya, kekhawatiran tersebut, maka tidak mengapa untuk dilakukan memperbanyak sholat ya, sebelum sholat Jumat ya, dengan jumlah yang tidak dibatasi ya, dan tidak ada pula batasan waktunya sampai keluarnya imam. Berarti wallahu alam, walaupun pada saat yang dilarang ya, yang sebetulnya ada saat yang dilarang untuk melakukan sholat, yaitu ketika matahari telah berada di puncaknya ya, sudah berada di puncak langit ya, sesaat sebelum waktu zuhur, ini waktu yang terlarang sebetulnya. Tapi yang zahir di sini, ya, diperbolehkan untuk kemudian melakukan sholat sebelum Jumat, walaupun kemudian matahari telah di puncak, ya, sampai keluarnya imam Allahu a'lam bishawab. Ya, kemudian mengenai sholat sebelum Jumat ini, tidak ada yang dinamakan sholat rotibah sebelum sholat Jumat. Ya. Adapun sholat rotibah Jumat itu adalah dilakukan setelahnya. Ada sholat rotibah, sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah Jumat, yaitu ba'diyahnya ada, qobliyahnya tidak ada. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, jika salat ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'a raka'atin. Apabila salah seorang dari kalian telah salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan salat setelahnya 4 rakaat, ya. Salatnya 4 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, wa fi sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'atain. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau melakukan sholat setelah sholat Jumat 2 rakaat. Ini riwayat yang di sahihain. Para ulama menggabungkan antara dua hadis ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan sholat di rumah setelah Jumat, maka yang dilakukanlah 2 rakaat apabila di rumahnya. Namun apabila melakukan sholat tersebut, sholat setelah Jumat, sholat ba'diyah Jumat di masjid, maka beliau melakukan 4 rakaat. Dan apabila seorang berkehendak untuk melakukan lebih dari itu, maka boleh untuk melakukan sholat 6 rakaat. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal jum'ata taqaddama fa shalla rakatain thumma taqaddama fa shalla arba'an. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah menunaikan salat Jumat, maka beliau maju untuk melakukan salat 2 rakaat, kemudian maju lagi untuk melakukan salat 4 rakaat. Wallahu a'lam apakah ini maksudnya maju ini berpindah tempat? Wallahu a'lam. Namun zahir dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini, beliau menyebutkan bahwa Nabi maju untuk melakukan salat setelahnya. Jadi 2 rakaat, kemudian salam, kemudian melakukan 4 rakaat. Totalnya 6 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dan yang selain keduanya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Jadi itu khulasah dan kesimpulan dari salat rawatib yang ada pada salat Jumat. Tidak ada salat rawatib sebelum Jumat, yaitu tidak ada qobliyahnya, namun ada salat rawatib setelah Jumat yang bisa dilakukan di masjid langsung atau kemudian di rumah setelah pulang. Kalau di masjid langsung dia melakukan 4 rakaat, kalau di rumah dia boleh melakukan atau hendaknya dia melakukan 2 rakaat. Ya, adapun apabila dia salat 2 rakaat di masjid, maka ini tidak menyesuai atau tidak cocok dengan sunnah, tidak kesesuaian dengan sunnah, tidak mencocoki sunnah. Kalau mau sholat 2 rakaat, mungkin dia sholat di rumah. Kalau mau sholat 4 rakaat, ada sebab kemudian dia melakukan sholat di masjid. Kemudian ada suatu permasalahan yang ini mungkin di negeri kita jarang, ya. Namun di negeri Timur Tengah sana atau mungkin di negeri-negeri yang lainnya banyak terjadi. Ya. Itu bahwasanya orang yang paling berhak untuk suatu tempat di masjid, ya, itu adalah orang yang paling pertama datang dan hadir, ya, di situ. Ya. Dia datang ke situ, kemudian dia duduk di situ, dialah yang paling berhak. Dia hadir dengan itu, dengan badannya, dengan dirinya sendiri. Ya. Adapun sebagian orang hadir kemudian meletakkan barangnya di situ. misalnya meletakkan sajadahnya, atau meletakkan tongkat, atau meletakkan benda-benda yang lainnya, ini yang disebut diistilahkan dengan hajaz. Memesan atau kemudian booking gitu ya, atau kemudian apa, menandai suatu tempat supaya tidak diambil orang lain. Ini banyak terjadi di negeri Timur Tengah sana, di Indonesia jarang terjadi. Ya. Sampai di masjid-masjid awam pun terlihat yang seperti ini, di hajaz tempatnya. Ya. Dia menandai tempat tersebut bahwasanya itu tempatnya. Ya, kemudian dia datang terakhiran, terlambat datangnya. Ya. Maka dia kemudian menghalangi orang yang datang terlebih dahulu untuk bisa duduk di tempat tersebut. Biasanya tempat-tempat yang di depan, sof-sof pertama. Ya. Maka amalan yang seperti ini tidak boleh untuk dilakukan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, siapapun yang kemudian datang ke masjid mendatangi hajat tersebut, ya, benda yang diletakkan untuk memesan tempat tadi, ya, supaya tidak dimasuki oleh orang lain, boleh untuk mengangkat benda tadi, memindahkannya ke tempat lain, dan kemudian sholat di tempat tadi, duduk di tempat tadi, ya, karena dia yang lebih berhak, karena dia yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut, yaitu mendapatkan tempat di shof yang pertama. Maka perbuatan seperti ini, memasang suatu tempat, menghadir suatu tempat tanpa kemudian dia sendiri datang terlebih dahulu, ini termasuk merampas tempat, padahal bukan haknya. Merampas tempat, melarang orang lain untuk kemudian duduk dan kemudian menempati tempat tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini disebut dengan atau diistilahkan dengan merampas tempat tadi, ya, merampas tempat tadi. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan fahadza manhiyun anhu biittifaqil muslimin. Maka ini adalah suatu perkara yang dilarang dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, para ulama bersepakat tentang hal ini. Bal muharramun, bahkan dia adalah suatu perkara yang haram. Ya. Kemudian apakah sah sholatnya orang tadi yang menghantarkan sejadah tadi? Ya. Maka para ulama masih berkhilaf tentang sah atau tidaknya sholat orang tadi. Ya. Yang kemudian datang cuma menghantarkan sejadahnya, kemudian dia pergi, datang terakhiran. Ya. Dia tadi apa, telah merampas tempat. Ya, merampas tempat yang sebetulnya bukan haknya dia. Ya. Sebetulnya adalah hak orang yang paling pertama datang untuk kemudian duduk di tempat tadi. Ya. Maka para ulama berselisih pendapat tentang sah atau tidaknya orang yang kemudian melakukan, sah atau tidaknya sholat orang yang melakukan hal tersebut, yang sholat di tempat yang dirampas dari orang lain. Dan yang diperintahkan bahwasanya seorang itu bersegera untuk menuju masjid, yaitu dirinya yang bersegera untuk menuju masjid. Bukan kemudian dia menyegerakan barangnya untuk ada di situ, ya, sedangkan dia sendiri datang terakhiran. Ya. Maka di sini ada beberapa pelanggaran. Ya. Nah, dan ya, insya Allah kita lanjutkan. Kalau kita sebutkan perkara-perkara yang dilanggar dalam perbuatan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.